matahari pagi mengusap tubuh ini. Saat itulah duka datang meraja lagi. Kulipat dua tangan dan menatap ke awan, mencari sebuah jawab dalam sejuta tanya. Adakah damaian pada sinar terangmu yang dapat membimbing diri ini pada yang benar? Langkah-langkah yang kukuh berjalan dengan angkuh, menginjak debu-debu tahu yang dianggap debu. Langkah-langkah yang kukuh tetap berjalan angkuh, membuat aku ragu. Inilah jawabanmu, mana keadilan pemanis bagi hidup ini? Keadilan yang sebuah dongeng saja. Keadilan yang sebuah cinta-cinta. Keadilan, kami butuh keadilan. Mohon ampun kalau ini kesalahan. Benarkah pendapatku ini? Benarkah pertanyaanku? Benarkah benarkah Tuhan? Mana ke